يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبعد إخواني في الدين أخوات في الله أذن الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita diberikan kekuatan, kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala setelah taufiknya untuk kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Risalah Tabukiyah Zadul Muhajir ila Rabbih, bekal seorang yang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, risalah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala dari Tabuk kepada para sahabat-sahabatnya yang ada di Damaskus. Dalam pertemuan yang terdahulu telah kita selesaikan pengantar dari kitab tersebut, di mana Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, penulis kitab ini, mengantar kita kepada dasar yang menjadi sebab beliau menulis kitab ini, tujuan dari dituangkannya apa yang beliau sebutkan dari nasihat dalam risalah tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, telah kita dapatkan dalam pengantar beliau tersebut ilmu yang begitu banyak, faedah dan hikmah yang begitu luas dari pengertian albirru wa taqwa, dari apa yang disebutkan oleh beliau ya akan hakikat apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya, dan hak manusia yang harus pula ditetapkan, ditegakkan, diwujudkan oleh seorang muslim kepada saudaranya yang lainnya. Itu pembahasan kita yang terakhir, yaitu ucapan dari Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala, kun ma'al haqqi bila al-khalq wa ma'al khalqi bila nafs wa man lam yakun kadhalik lam yazal fi takhbitin wa lam yazal amruhu furdha. Perkataan Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala, beliau mengatakan kun ma'allahi bila khalqi, jadilah kalian bersama Allah tanpa adanya perantara dari makhluk, menunjukkan keikhlasan seseorang yang mana tujuan dan cita-citanya hanyalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun adil dalam bersikap dengan kebenaran itu. Al-haqqu min rabbik, ya, hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah ilahul haq. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'unahu min dunihi al-batil. Ya. Dan karena itu kemudian seseorang ya bersama al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, bila khalqin, tanpa adanya perantara dari manusia yang bisa memalingkan dia dari keikhlasan dalam beramal, dalam keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata beliau juga, kun ma'al khalqi bila nafsin, bila nafsin, ya, jadilah kalian pula bersama makhluk manusia yang lainnya bila nafas, ya, bila nafsin, yaitu tanpa ada interest pribadi, tanpa keinginan untuk keutamaan bagi diri sendiri, ya, hanya menginginkan dengan muamalahnya dengan manusia apa yang dia inginkan dari kesenangan yang sebentar. ya. Maka tentu saja kita diperintahkan untuk bersikap adil meskipun kepada orang yang memusuhi kita. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya. Kata beliau, "Wa lam yakun kadzalik." Barang siapa tidak seperti ini, lam yazal fi takhbitin wa kana amruhu furdha. Maka dia senantiasa fi takhbitin. Takhabbat al-ashwa. Bagaikan hewan yang rabun senja berjalan di malam hari. Apa yang terjadi? Berjalan tak tentu arah, tanpa tujuan, berputar kesana kemari. Ya, maka ini orang yang tadi dia bersama Allah, tetapi bikhalqin, dengan ada perantara di antara dia dengan Allah, yaitu manusia. Ya, demikian pula orang yang ma'al khalqi, bersama manusia, dia bermuamalah dengan mereka, tapi binafsihi, yang dia inginkan adalah interest pribadinya, bagaimana ia mendapatkan kepentingan pribadinya, dan karena itu, dengan dasar itulah ia bermuamalah dengan manusia. Maka ia mendekatkan orang yang mendatangkan kemanfaatan paling banyak bagi dirinya, dan ia menjauhkan orang-orang yang tidak membawa manfaat bagi dirinya dalam perkara dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini tentu saja orang yang lam yazal fi takhbitin wa kana amruhu furta, dan perkaranya pasti tidak ada furta. Fi tafritin, dalam bentuk kelalaian atau fashal, tidak akan berhasil, tidak akan sukses meraih apa yang dia inginkan dari kebaikan, ya. Baik kebaikan dunia, apalagi kebaikan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Itu pembahasan terakhir dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam pembahasan pengantar kitab Risalah Tabuqiyah. Baik, sebelum lanjut saya ingin menanyakan, ini ada bangku-bangku ya. Yang mau tolong ya, yang berinya dibawa pulang. Ya, biar nulisnya lebih enak. Ya kan? Yang ini bapak pulang kan? Baik, ikhwah. Barakallahu fikum. Baik, jika demikian keadaannya, maka insya Allah kita akan masuk pada hari ini, dan semoga Allah mudahkan hari-hari yang berikutnya, kepada materi pembahasan dari kitab Risalah Tabuqiyah. Telah kita sebutkan di awal pembahasan dahulu bahwa Risalah Tabuqiyah ini juga disebut atau diberikan judul dengan judul Zadu Al-Muhajir Ila Rabbihi. Dan itu dalam cetakan Jami' Islamiyah dalam bentuk kutip yang kecil, ya seperti itu. Zadul Muhajir Ila Rabbihi. Bekal bagi orang yang hijrah kepada Rabbnya. Bekal bagi orang yang hijrah kepada Rabbnya. Maka perhatikan, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam risalah ini menggambarkan ya seorang muslim sebagai seorang yang melakukan perjalanan. Dan itu terdapatkan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'un Nawawiyah. Ya, dari hadis Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW menyentuh pundakku lalu mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka ghariban aw abira sabilin." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang melintas dalam suatu perjalanan. Ya, tayyib. Maka marilah kita dengarkan nasihat beliau, ya, tuntunan beliau. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan Allah menjadikan kita dari pembuka kebaikan dan penutup kejelekan. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau rahimahullah taala, faslun fil hijrati ila Allahi wa rasuli. Pasal tentang hijrah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, lamma fasalat iru safar واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وأوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه أحدث له ذلك نظرا آخر فأجال فكره فأجال فكره عفوا فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله وينفق فيه بقية عمره فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت وأنه لن فكاك لأحد من وجوبها وهي مطلوب الله ومراده من العباد. Imam Ibn Qayyim memberikan dengan gambaran yang begitu indah. Kata beliau, lama fasalat irus safar, ya, tatkala telah siap, ya, irus safar, ya, kendaraan untuk safar, ya, untuk berjalan, wastautanal musafiru dalal qurbah, dan kemudian sang musafir, ya, telah berada di daril qurbah, daral qurbah, tempat asing, tempat ia singgah dalam perjalanannya menuju kepada tujuan yang dia inginkan. Ya, tatkala rombongan kafilah telah berjalan, ya, kemudian mereka berhenti, ya, dan melewati negeri-negeri yang asing. Wahila bainahu, dan telah terputus, terhalangi, ya, antara dia wa baina ma'lufati, dengan apa-apa yang biasa ia dapatkan, biasa ia rasakan, ya, wa awaidihi, dan apa yang, ya, biasa ia nikmati, ya, al-mutalliqati bil watani wa lawazimi, yang berkaitan dengan negeri yang ia tinggalkan dan kelaziman-kelazimannya. Ya, orang yang safar berarti ia meninggalkan satu tempat, ya kan? Ya, dan tidak ada keraguan bahwa di tempat itu asalnya ia mendapatkan apa yang dia inginkan, ya, kebutuhannya ia tunaikan di sana, paham ya? Ya, maka orang yang meninggalkan atau melaksanakan safar, meninggalkan motinnya, tidak hanya ia meninggalkan negeri atau kampung yang dulu dia tempati, bukan hanya itu, ia meninggalkan kampung tersebut dengan semua kemudahan, kesenangan, kenikmatan yang ia rasakan selama ia berada di kampung tersebut. Ya kan? Ya. Karena itu dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "As-safaru qit'atun min al-'adzab." Safar, bepergian, adalah sepenggal dari azab. Ya. Ya. Seseorang meninggalkan apa yang biasa ia nikmati di kampungnya, ya. Pingin cabai tinggal ke pasar nanti, ya. Kalaupun lagi mahal cabai, tanam sendiri di halaman, ya, hidroponik ataupun yang lainnya, pokoknya tanamlah gitu, ya. Maka seseorang merasa akan lebih tenang, ya. Ada ketenangan dalam dirinya, itu pasti, ya. Ketika ia bersama keluarganya, bersama istri dan anak-anaknya, ya, bersama orang-orang yang dia kenali, ya, maka tentu saja akan lebih tenang jiwanya dibanding ketika dia safar. Dia meninggalkan semua, ya. Seberapa kaya pun seseorang, ketika dia safar, dia akan memilih untuk berangkat dengan ringkas, ya kan? Tidak bawa kulkasnya, ya kan? Tidak bawa semua peralatan dapurnya, ya kan? Repot nantinya, ya kan? Ya, paling apa? Kartu ATM katanya, ya kan? Ya, maka dia berangkat untuk seringkas mungkin. Karena apa? Safar mas syugul, kesibukan, ya. Di samping keadaan yang didapatkan dari keadaan yang gairu ma'lufah, keadaan yang tidak biasanya, ya. Demikian pula bertemu dengan orang-orang yang, ya, extraordinary people katanya, ya, orang yang asing, yang tidak dia kenali, ya, gairu ma'lufah, tidak biasa dia bersama mereka, orang asing, kan begitu, ya. Maka tentu saja itulah keadaan orang yang safar. Hila bainahu wa baina ma'lufatihi wa awaidihi al-muta'allaqati bil watani wa lawazimi, ia terhalangi dari apa yang biasa dia kenali, apa yang biasa dia nikmati, ya, dari tempat asalnya, kampung tanah tumpah darahnya, ya, dan apa yang menjadi kelaziman dari kediaman dia di tempat tersebut. Ahdatha lahu nadharan akhar, keadaan ini menyebabkan ia menumbuhkan atau menimbulkan padanya pandangan yang lain. Paham ya? Ya, itulah sifat manusia. Mereka adalah makhluk yang paling mudah untuk menyesuaikan diri. Ya, bukan berarti bunglon ya. Ya. Tetapi maksudnya bahwa mereka ya bersiap untuk mengambil resiko dan kemudian mengeksplorasi ya kemampuan mereka dari apa yang diberikan Allah SWT dari akal ya, dari insting ya, dan dari jiwa dan perasaan untuk mereka menjadikan bumi ini layak huni, mudah untuk ditempati ya. Maka itu telah kita yang sering ingatkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih, beliau menyebutkan ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha al-harithu wal-hammam. Nama yang dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, dan nama yang paling jujur adalah al-harith wal-hammam. Al-harith ay al-amil al-kasib, orang yang bekerja terus senantiasa berputar ya, dan al-hammam ay zuhimmah ya, orang yang punya semangat, obsesi, punya cita-cita, harapan. Dengan itulah manusia tumbuh berkembang dan mereka kemudian ya seperti tadi ya menundukkan bumi ini ya dan memudahkannya untuk ditempati setelah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan baik kalian sekalian kaum ini bagi kalian. Ya. Baik. Naam. Maka bagaimana sekarang pikiran seorang yang musafir? Syekh gambarkan dengan gambaran yang begitu indah. Kata beliau, fa'ajala fikrahu fi ahammi ma yaqta'u bihi manazila safari. Maka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa'ajala fikrahu kolong-kolong. طيب يا اخوان فاجال فكره في اهم لياد sekarang apa fokus seorang musafir ya. Kata beliau فاجال فكره, maka dia jalankan pemikirannya في اهم, kepada perkara yang paling penting. Apa itu? ما يقطع به منازل سفره, apa yang dengannya ia bisa memotong jalur perjalanannya ya, untuk ringkas dan bisa sampai kepada tujuan dengan dalam tempo yang sesingkat singkatnya, ya kan? Ya, seperti proklamasi kita, ya, dalam tempo yang sesingkat singkatnya, ya, ilallah. Dan ini kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya, wa yumsiku fihi baqiyata umrih, dan ia infakkan dalam perkara tersebut apa yang tersisa dari usianya. Ya, karena tidak seorang pun dari kita yang tahu kemana ujung dari usianya. Ya, apakah dia akan berhasil mencapai tujuan yang dicarinya itu, kemudian datang kematian, thumma yudrikul maut, atau mungkin ia meninggal di tengah perjalanannya, ya kan? Tidak seorang pun ya, seseorang mengetahui ya, kemana dia akan pergi dan di mana ia akan meninggal. Ya, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak satupun jiwa yang mengetahui di negeri mana dia akan meninggal. Ya, dan dalam hadis yang Rasul bersabda, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, jika telah menetapkan ajal seseorang, ya, di sebuah tempat ahdatsa lahu ya hajah, maka Allah akan berikan kepada orang itu kepentingan, kebutuhan untuk pergi ke tempat dia akan meninggal. Ya. Yang orang itu tidak sadar bahwa itulah jalan terakhir yang dia lakukan, perjalanan terakhir yang sempat ia kerjakan, hingga kemudian ajal datang menjemputnya. Padahal mungkin ketika dia berangkat dia mengatakan, oh, sebentar ya, saya keluar dulu. Ya, oh, cuma 2 hari kok, 3 hari kok, saya balik lagi insya Allah. Ya, tapi ternyata Allah telah mentakdirkan dia akan meninggal di kampung tersebut. Ahdatsa lahu hajah. Allah berikan pada dia kepentingan hajat. Ya, subhanallah. Ya. Maka seorang ketika ia meninggalkan kampungnya, maka fokusnya kemudian adalah bagaimana ia segera ya mencari jalan terdekat kepada tujuan yang diinginkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Seorang yang menyadari betul hakikat perjalanan. Ya. Karena ada juga sih sekarang, ya, orang yang menjadikan perjalanan itu sebagai lifestyle. Ya enggak? Backpacker ya. Ya, lifestyle gitu. Gaya hidup gitu. Artinya melancong ke sana kemari. Wah, ini habis usianya hanya melancong. Ya kan? Iya. Menancung untuk rihlah thalabul ilmi. Nah, ini mantap. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Dari Bandung loh. Ya kan? Insyaallah taala, ya. Hakadha nahsibukum wallahu hasibukum, ya. Maka ikhwani fi din azanallahu wa yakum. Ya. Seperti yang tadi kita sebutkan, ya. Pandangan orang yang mengerti akan hakikat perjalanannya, maka dia hanya akan mengambil apa yang ya ia butuhkan dalam perjalanan, ya kan? Iya. Pertama dia akan berekam dirinya. Kedua, pasti dalam perjalanan dia akan melihat banyak permasalahan. Banyak benda-benda yang menggiurkan, iya enggak? Lewat di Freeport, Bukit Mas. Ya. Ke Sorowako, tambang nikel, ya. Pokoknya di mana-mana ada benda berharga. Apa dia akan raup semua itu? Ya, berhenti dulu ngumpul satu karung, baru lanjut lagi, ya kan? Membanding kan? Maka dia akan berpikir bagaimana dia bisa sekedar melewati. Kalaupun dia mengambil dari dunia, dia mengambil apa yang membantu dia untuk melanjutkan perjalanan, tidak memberatkan, justru semakin memudahkan perjalanannya. Ya? Itulah seorang yang mengetahui betul hakikat perjalanan di muka bumi ini. Kun fid dunya ka'annaka ghariban. Jadilah engkau di dunia, kata Nabi SAW, bagaikan orang asing. Au abiri sabilin. Atau orang yang cuma melintas. Orang yang melintas mengetahui bahwa safar bukan tujuan. Safar adalah apa? Sarana, wasilah, sebab, targetnya mana? Tempat yang dituju, kampung yang dicari, ya. Itulah dia, ya. Maka dia pun menginfakkan, ya, dalam perkara tersebut apa yang tersisa dari umurnya. Fa arsyadahu man biyadihi ar-rusydu. Ya. Maka kemudian memberikan tuntunan kepadanya zat yang di tangannya petunjuk. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila anna, kepada bahwasanya ahamma syai'in yaqsiduhu innama huwa, bahwa yang paling penting, ya, yang paling utama, bahkan yang pokok dari tujuan yang haruslah dia tuju adalah al-hijratu ila Allah wa rasulih. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Baik ya? Dan kali kita bukan dapatkan dalam hadis yang pertama dalam Arba'un Nawawiyah. Hadis pertama dalam Riyadus Salihin. Hadis pertama dalam Umdatul Ahkam. Dalam apa? Masabihus Sunnah. Ya, dan dalam apa? Sunnah Imam Al-Baghawi, ya. Kita dapatkan hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab. Rasul bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Hadis-hadis yang pokok penting kan? Ya. Disebutkan oleh para ulama bahwa dia adalah setengah dari agama. Ya. Dan tidaklah perkara dari amalan, ibadah, kebajikan kecuali haruslah dilandasi dengan hadis ini. Ya. Innamal a'malu binniyat. Nah, ketika itu Nabi menyebutkan dua kaidah penting bahwa amal perbuatan sah tidaknya, diterima tertolaknya tergantung kepada niat. Kaidah pertama. Kaidah yang kedua, wa innamal likulli imrin ma nawa. Bahwa seseorang akan mendapatkan dengan niatnya apa, ya? Seseorang mendapatkan dari amalnya apa yang menjadi niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan hanyalah bagi setiap orang dari hasil, ya, dari amal perbuatan yang kerjakan, ma nawa ay ala hasabi ma nawahu, tergantung kepada niatnya. Dua kaidah kan? Iya, setelah itu beliau berikan contoh dari kaidah itu. Apa contohnya? Untuk perkara yang agung, itu masalah niat tadi, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang agung pula. Maka beliau berkata, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Ini perkara agung. Dipilihkan sebagai contoh untuk perkara yang agung pula, yaitu tentang keutamaan niat, ya. Nah, inilah yang menjadi target yang penting bagi seseorang. Ya. Ditunjukkan kepada kita untuk menjadikan tujuan perjalanan kita adalah sebaik-baik tujuan. Apa itu? Kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kata beliau, فَإِنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ. Karena sungguhnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya ini adalah kewajiban bagi setiap individu. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu kifayah idza qama bihi al-ba'd sakata al-ithmu 'ala al-akharin. Jika seorang telah mengerjakannya, gugurlah dosa dari yang lainnya. Fardu kifayah babnya bab niabah, saling menggantikan. Jadi fardu ain setiap orang harus mengerjakannya. La yanubu ahadun an ahad. Tidak bisa seorang menggantikan yang lainnya. Tidak ada substitusi di situ. Masing-masing bertanggung jawab akan dirinya. Dia akan berdosa dengan apa yang tinggalkan dari kewajiban ain tersebut, dan tidak menggugurkan ia dari dosa jika orang lain mengerjakannya. Jelas ya? Ya. Fardu ain ini perkara yang penting, pokok. Paham ya? Namun kita ingatkan di sini manifidin, seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Ma'ali Al-Juwayni, ya, bahwa sesungguhnya fardu ain lebih utama dari fardu kifayah dari sisi kewajiban bagi setiap individu. Tapi dalam sisi yang lain, fardu kifayah, ya, bisa lebih tinggi, lebih utama dari fardu ain. Iya, betul itu? Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Karena fardu kifayah, orang yang mengerjakannya, maka ia telah menjadikan dirinya sebagai perisai dan tameng bagi saudara yang lainnya. Ketika ia mengerjakan perkara itu, maka ia telah menyelamatkan bukan hanya keluarganya dari dosa, bukan hanya kerabat dekatnya dari dosa, tapi juga siapa? Seluruh kaum muslimin yang mereka berdosa. Seluruh mereka akan mendapatkan dosa jika tidak seorang pun di antara mereka mengerjakan perkara fardu kifayah tersebut. Maka fardu kifayah ini bukan perkara remeh juga, ya. As-sa'i laha, orang yang menegakkan fardu kifayah, ya, maka dia adalah mujahid, ya, yang dengan melaksanakan perkara tersebut dengan tanggung jawab, ia telah menggugurkan dosa dari kaum muslim. Mereka adalah pahlawan. Fardu kifayah itu pahlawan. Paham ya? Ya. Mereka mengambil posisi kita. Ya. Nah, disinilah pentingnya seorang thalibul ilmi. Ya, kita sampaikan ini dalam beberapa pengajian sebelumnya dalam masalah penyelenggaraan jenazah. Karena kadang sebagian kaum muslim meremehkan perkara penyelenggaraan jenazah. Mengatakan fardu kifayah, Ustaz. Enggak harus juga kok, saya tahu. Ya kan? Iya. Tapi ketahuilah, ya, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ini bukan mulai kampanye ini, ya. Tapi artinya bahwa kita yang lebih tahu tentang pentingnya ilmu, ya, dan diberikan taufik oleh Allah SWT untuk diantar ke jalan ilmu itu, maka manfaatkanlah ilmu-ilmu yang meskipun dia fardu kifayah, tapi justru kitalah yang telah tahu jalan itu, lebih pantas untuk mempelajarinya dengan benar, memahami dengan seksama, itqan di dalamnya, lalu kita wujudkan diri kita mewakili kaum muslimin, menjadi contoh yang baik bagi mereka. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruhu wa ajr man amila bihi min ghairi an yunqasu min ujurihim syai'a ila yaumil qiyamah. Pahalanya luar biasa, ya kan? Ya. Dengan kita dicontoh dalam kebaikan, kita dapatkan pahala menjadi contoh, dan pahala orang yang berbuat seperti contoh kita sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka. Luar biasa, ya. Maka ikhwani fiddin, orang yang menegakkan fardu kifayah ini bukan perkara yang remeh. Mereka adalah pahlawan dan pejuang. Siapakah yang mau menjadi pejuang? Ya, insyaallah semoga Allah mudahkan kita semuanya. Baik. Banyak posnya tadi ya. Penyelenggaraan jenazah ya. Amal-amal yang fardu kifayah. Antum jangan lalaikan. Tumbuhkan motivasi yang kuat untuk mempelajari ini. Paham ya? Ya, tentunya dengan tidak mengabaikan apa yang menjadi fardu ain. Baik. Nah, kata beliau, fa inna fardhu ainin ala kulli ahadin fi kulli waqtin, bahwa dia fardhu ain itu hijrah kepada Allah dan Rasulnya bagi siapapun pada setiap waktu, fi kulli waqtin. Setiap waktu kita harus hijrah. Ya. Bukan berarti jadinya itu kalau itu jadi backpacker tadi ya. Pindah terus Ustaz. Kenapa? Muhajir nih Ustaz. Ya, backpacker jalan terus kemana mana ya. Bukan begitu maksudnya ya. Karena hijrah sendiri ada penjelasannya dari Rasulullah. Al-muslimu man salima al-muslimu min lisani wa yadih wal muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Seorang muslim yang sejati adalah yang terjaga muslim yang lainnya dari lisan dan lidahnya, dari lidah dan tangannya. Dan seorang yang muhajir adalah orang yang pindah dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari hijrah. Pokok dari hijrah adalah hijrah dari maksiat kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hijrah dari murka Allah kepada keridhaannya, ya. Sebagai dari orang-orang itu amin rabbil alamin. Maka ikhwani fi din azina Allah yakum. Kata beliau, kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, wa annahu la infikaka li ahadin fi min wujubiha. Sesungguhnya tidak bisa seorang pun menghindar dari kewajibannya. Infikak artinya terlepas. Tidak terlepas kewajiban hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya ini dari siapapun. Baik dia penguasa maupun rakyat jelata. Ya, baik dia atasan maupun karyawan. Semua. Sebagian kita membagi hak-hak itu dengan pembagian tertentu. Lalu kemudian kita menjadikan seolah-olah semua sebab dari kebinasaan hanyalah pada pemimpin. Kita sengsara karena pemimpin. Kita binasa karena pemimpin. Umat Islam terpuruk, ya, ditindas karena pemimpin. Ya, kita lupa. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam surah Al-Anfal. Wa'lamu anna Allah lam yakun mughayyiran an'aman an ni'matan an'amahu ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah tidak akan mengubah, mengganti nikmat yang Allah berikan kepada hambanya hingga mereka merubah. Ya, ketaatan dengan maksiat. Jadilah nikmat yang datang diingkari, maka ketika itu Allah akan mencabut nikmat itu. Ya, dan menimpakan pada umat ini bala dan musibah. Allahumma sallim. Semoga Allah menyelamatkan kita dan kaum muslimin seluruhnya amin rabbal alamin. Maka ikhwani fi din azinallahu wa iyyakum, ya. Yang benar adalah kita masing-masing melihat diri kita. Kita memulai dari diri kita, memperbaikinya, ya. Karena alama takuluna tuwallu, kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Sebagaimana kalian dalam keimanan, amal soleh dan kebajikan, seperti itu pula lah kalian akan diberikan pemimpin. Bukankah pemimpin dari diri kita juga semua? Dia dicabut di antara kita, dipilih di antara kita. Maka jika kita memperbaiki umat, usaha kita dalam memperbaiki umat, insya Allah kita berharap suatu saat akan ada pemimpin-pemimpin yang lebih baik itu. Kenapa? Dengan cara memperbaiki umat. Sebagai orang mengatakan, kita perbaiki saja pemimpinnya. Nasihati kalau tidak mau terima di demo. Ya, kalau tidak mau kita kudeta, gitu ya. Ya. Sementara mereka tidak memperbaiki diri mereka. Dan orang pertama yang menyelisihi apa yang diperintahkan Allah adalah mereka. Lalu mereka perintahkan itu kepada para penguasa. Ya, perkara yang sulit tentu saja. Karena sekali lagi, pemimpin tidaklah dipilih kecuali di antara diantara kita. Ya? Tayyib, ya. Maka ikhwani fiddin, Imam Nukul mengatakan, wahia matlubullahi wa muraduhu minal ibad. Ya. Sesungguhnya, bahwa kewajiban untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini, ya, bukan hanya merupakan pilihan satu-satunya bagi kita, karena kita sekarang di tempat yang asing. Bukan itu, tapi memang dia adalah matlubullah, apa yang dituntut oleh Allah kepada kita, wa muraduhu min al-ibad, dan apa yang Allah inginkan dari hamba hambanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu dengan apa? Dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal wajib al mukallaf. Perkara pertama yang wajib bagi seorang mukallaf adalah apa? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Abduhu wa rasuluh. Yang maknanya asyhadu an la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh wa la yu'badu Allahu illa bima syara'a Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita menyembah Allah kecuali dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah yang dipinta oleh Allah SWT. Ya, itulah yang diinginkan Allah dari hamba-hambanya. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah tidak menginginkan dari kita untuk memberikan kepadanya rezeki, ya, atau memberikan kepadanya makan. Bahkan dialah yang membuka lebar-lebar jalan rezeki dan memberikan makan orang yang lapar. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun ada faedah yang diingatkan oleh para ulama seperti yang diingatkan oleh Syekh Abdullah Qarawi dalam Al-Wajiz, dalam kitabnya Al-Jarih Syarah Kitab Tauhid, ya, bahwa bukan maksudnya di sini keyakinan orang-orang bahwa mereka mampu memberikan makan kepada Allah sehingga dibantah. Ma uridu minhum, aku tidak butuh mereka untuk memberikan rezeki kepada Allah dan memberikan makan. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik sekalipun mengetahui, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, jika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, eh, mayadabbirul umur wa mayadabbirul amr, siapa yang mengurus perkara, man yarzuqu minas sama, siapa yang menurunkan kepada kalian rezeki dari langit, pasti mereka menjawab semua Allah. Jadi tidak akan terbayangkan bahwa mereka, ya, orang-orang muslim akan mengatakan saya mau memberi makan kepada Allah, saya mau memberi rezeki kepada Allah. Tidak. Tapi maksudnya adalah agar kita ikhlas dalam amal tersebut. Kenapa? Karena sebagian orang menyangka dengan ia memberi makan maka ia punya andil. Ya? Orang-orang Yahudi, ya, ketika diperintahkan kepada mereka untuk bersedekah, ya, berinfak, serta-merta mereka, ya, melancarkan tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan apa? Bahwa Allah bakhil, kikir. Ya? Qalatil Yahudu yadullah maglulah. Berkata orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Kok kita disuruh berinfak? Berarti Allah pelit dong. Ya. Ya, jadi dia menyangka apa yang dia miliki dari harta adalah miliknya. Yatasarrafu fi ma syaa. Ia gunakan terserah dia, semau gue. Uang-uang saya, ya, saya pakai terserah saya. Adapun mereka, lau syaa Allah, katanya, anut in man lau syaa Allah, man lau yasyaa Allah, yasyaa Allah at'amahu. Ya? Apa kami akan memberikan makan orang yang jika Allah kehendaki, Allah akan berikan makan dia. Allah urus mereka kok, katanya. Ya, Allah tidak butuh dengan sedekah mereka, ketahuilah. Tetapi Allah menjadikan kita diuji dengan sebagian. Dia belum ba'dukum biba. Orang kaya diuji dengan orang miskin. Orang miskin jangan disangka juga diuji dengan orang kaya. Ya, kita saling menguji. Ya, maka ikhwani fi din azallahu yakum. Perhatikan kata beliau kemudian menyebutkan hadis Nabi SAW, ya, mana Rasulullah bersabda, ya ibadi, wahai hambaku, ya, ju'tu walam tut'imni, aku lapar lalu engkau tidak memberikan aku makan. Maka berkata hamba, ya Rabbi, wahai Rabb, kaifa ut'imuk wa anta rabbus samawati wal ard? Bagaimana mungkin aku memberikan engkau makan sedangkan engkau pencipta langit dan bumi? Allah mengatakan, ja'a indaka 'abdi. Seorang hambaku telah kelaparan dekatmu, di sisimu ia kelaparan. Ya? Kemudian fala tut'imhu, engkau tidak berikan kepada ia makan. Wa antahu, seandainya engkau memberikan kepadanya makan, la wajadtani 'indahu. Kata Allah, engkau akan dapatkan aku di sisinya. Artinya, ketika engkau memberikan makan fakir miskin tadi, ya, dikatakan engkau memberikan makan Allah, maksudnya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, akan membalas perbuatan kebajikan itu tanpa ditunda. Ya. Sebenarnya yang berikan makan mereka siapa? Allah juga. Karena rezeki dari siapa? Dari Allah juga. Iya. Tetapi ketika engkau memberikan makan kepadanya, ya, engkau bersedekah dengannya untuknya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ada di sisi orang tersebut. Maka Allah akan membalas. Ketika engkau membalas, memberikan, memenuhi hajatnya, Allah akan penuhi hajatmu. Man naffasa mu'minin qurbatan min qurabi dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Ya? Ma kana al-'abdu ma kana Allah fi auni 'abdihi, ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Senantiasa Allah membantu hambanya yang senang membantu saudaranya. Kan begitu ya? Ya. Jadi disebutkan la wajadtani 'indah, ya, ujutu walam tut'imni, maksudnya adalah bagaimana perbuatan kebajikan tadi meskipun kepada hamba Allah tatkala dikerjakan karena Allah, maka dia akan mendapatkan balasan yang tuntas juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ikhwani fid din, inilah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minkum min rizqin. Allah tidak butuh dari kalian rezeki. Artinya kita ikhlas dalam beramal. Mau diminum minum wala uridu an yut'imun, dan tidak pula aku inginkan untuk kalian memberikan aku makan. Tidak, ya. Sesungguhnya Allah ketika memerintahkan kita untuk bersedekah, Allah Maha Kaya. Allah mungkin memberikan kepada orang itu kecukupan tanpa dengan bantuan tangan kita, tapi kita dengan melalaikan hal itu telah melalaikan satu jalan kebaikan. Ya, telah mengharamkan sebuah peluang yang dengannya Allah akan semakin tambahkan kepada kita rahmat dan keutamaannya di samping ampunan dan maghfirahnya. Ya, maka ikhwani fiddin, sekarang tinggal bagaimana kita, ya, melihat apa yang terbuka dari kesempatan dan menggunakannya sebaik-baiknya, ya. Maka ikhwani fiddin, hiya matlubullahi wa muraduhu minal ibad. Ini adalah apa yang dituntut oleh Allah dan yang diinginkan dari hamba-hambanya. Baik. Kemudian setelah itu Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang jenis-jenis hijrah. Jenis-jenis hijrah. Ya. Baik, kata beliau, naw'a al-hijrah. Hijrah ada dua, ya. Idil hijratu hijratan. Sebab ketahuilah bahwa hijrah itu ada dua hijrah. Ya. Yang pertama kata beliau, hijratun bil jismi min baladin ila baladin wa hadhihi ahkamuha ma'lumatun wa laysa al-muradul kalamu fihi. Yang pertama adalah hijrah tubuh dari satu negeri ke negeri yang lain. Hijrah tempat. Ya. Dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya maklumah sudah diketahui. Ya, tentunya hijrah ini bukan hanya hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim, tapi juga termasuk dari hijrah adalah dari negeri yang jelek ke negeri yang makmur bitta'ah, yang penuh dengan ketaatan. Paham ya? Ya. Kita tahu hadis pembunuh 100 jiwa, ya. Juga sabda Nabi, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun waniyah, ya. Setelah Fathu Makkah Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak lagi hijrah secara setelah Fathu Makkah. Apakah secara total maksudnya? Kata pencara hadis ini, ai mim Makkah ila Madinah. Maksud yang dinafikan di sini meskipun lafaznya umum, khusus maksudnya yaitu tidak ada lagi hukum hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa? karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Kan begitu ya? Berarti kesimpulannya, pemahamannya masih berlaku hijrah yang lain, baik dari negeri kafir ke negeri muslim, ya, ataupun dari negeri yang penuh dengan kekacauan kepada negeri yang penuh dengan keamanan, negeri yang penuh dengan kemaksiatan kepada negeri yang penuh dengan ketaatan dan lain sebagainya. Ya, ini hijrah badan namanya. Baik. Yang kedua apa? Walaysa al-muradu kalam fiha. Dan bukanlah ini maksud dalam kitab ini perkara tersebut. Hijrah badan, bukan. Yang kedua yang jadi target. Wal hijratu tsaniyah. Hijratun bil qalbi ila Allah wa rasuli. Wa hadhihi hiya al-maqsuda huna. Ya. Hijrah yang kedua adalah hijrah hati kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah hati. Nah, ini yang paling penting ini. Ya. Kenapa? Karena hati merupakan sumber dari kebaikan. Ada inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu, idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ya, dalam hadis Sa'id al-Khudri, Rasul bersabda, ya, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tindakan istiqamah, ya, keimanan seorang hamba hingga istiqamah hatinya. Niat kedudukan hati tentu saja, ya. Baik. Hijrah hati kepada Allah dan Rasulnya, dan inilah yang dimaksud di sini, ya. Kemudian kata beliau, wa hadhil hijratu hiya al-hijratul haqiqiyyatu wa hiya al-asl wa hijratul jasadi tabi'atun laha. Kemudian beliau sebutkan kedudukan hijrah ini, keutamaannya, untuk menjelaskan kepada kita mengapa Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala memfokuskan pembahasan Zadul Muhajir ya Rabbihi Risalah Tabukiyah ini kepada hijrah hati. Karena ada hijrah pertama tadi, ya, yang sudah banyak pengajaran hukumnya ini. Kemudian ada hijrah kedua, itu hijrah hati. Kenapa fokusnya ke sana? Beliau jelaskan, ya, ini bentuk dari Baratul Istiqlal, menyebutkan kedudukan dan keutamaan apa yang dibahas. Kata beliau, wahadil hijrah, dan hijrah ini, ya, ialah hijratul haqiqiyah, hijrah yang hakiki, hijrah yang sejati. Yang lain mah KW, ya kan? Yang lain tuh KW, ya. Ini yang sejati, ini yang hakiki, ya. Tayyib, wahiyal asal, dan dialah asal, ya. Wahijratul jasad tabi'atun laha, dan hijrah badan ini ikut kepadanya, ya kan? Untuk menjaga hati, ya, yang lemah, ya, lembut, gampang tersambar dengan syubhat, apalagi kekafiran, ya. Maka kata Nabi, la yataraani narahuma. Seorang muslim dan seorang kafir tidak saling melihat api unggun mereka. Artinya berbeda. Ya? Paham ya? Ya. Kita menjaga hati kita. Ya, ini asalnya hijrah badan disyariatkan demi menjaga hati, hijrahnya hati, ya. Tayyib, ya. Tayyib. Nah, inilah kemudian beliau menyebutkan, wa hiya hijratun tatadammanu min wa ila. Dan hijrah ini adalah hijrah sebagaimana asalnya dalam bahasa, hijrah berpindah, pasti mengandung dua katanya dua huruf jar. Apa itu? Min wa ila, dari dan mana, ya. Ada start, ada finishnya, kan gitu ya. Mulainya mana, yang ditinggal yang mana, yang dituju yang mana, itulah hijrah. Kalau ya min dan ilahnya sama, itu muter-muter namanya, ya, kesasar, ya enggak, ya kan, ya. Pasti min tempat berangkatnya mana tertentu, dan yang dituju pasti berbeda dari yang ditinggalkan. Apa lebih baik atau lebih buruk? Pastilah lebih baik, sebab kalau lebih buruk, buat apa dia pindah, ya? Tuh. Maka ikhwani fiddin, kalimat yang sederhana tapi dalam maknanya, bahwa kata beliau, kalimat hijrah ini mengandung dua kata, min wa ila. Penasaran kan? Ya. Ya, penasaran saja, penasaran. Tetapi apa boleh buat, waktu kita terbatas, ya. Karena jam 11 tadi kita targetnya, ya. didengarkan oleh para pemirsa kita di Radio Nas, ya. Dan karena tadi mulainya juga terlambat kurang lebih 8 menit, maka kita pun berakhirin juga terlambat 8 menit kira-kira, ya. Baik, ikhwan fillah, insyaallah dalam kesempatan akan datang kita akan bahas tentang tempat kita beranjak dalam hijrah itu, ya, dan kemudian apa yang dituju dari hijrah yang kita lakukan. Ini penting, ya, karena banyak orang mengaku hijrah tapi nggak bergerak, ya. Hijrah adalah pergerakan, kan gitu ya, baik pergerakan badan, namun yang paling pokok adalah pergerakan hati, bergeraknya hati menuju arah yang jelas, ya. Dan ini juga menuntut kita untuk pertama menyadari apa yang ada dalam keadaan kita sekarang ini, ya, bahwa kita bukan dalam keadaan yang baik. Itu harus, karena orang yang merasa nyaman tidak akan hijrah, ya kan? Jadi ada namanya standar kenyamanan, ya. Yang ternyata ini juga tergantung dengan gambaran, tasawur seseorang. Maka pertama kita harus samakan panel dulu, ya, ya, mindset harus disamakan dulu, ya, arahkan kepada tuntunan Allah dan Rasulnya untuk kita sadari bahwa memang keadaan kita bagaimanapun baiknya masih bisa lebih baik kalau kita merasa baik, bagaimanapun baiknya, kalau merasa baik, ya, karena manusia sekali lagi dinamis, al-harith wal hamam, mereka tidak mengenal kata singgah untuk kebaikan. Terus bergerak dengan kebaikan kepada yang lebih baik, ya. Fal khairu yadullu ala tafdil, kebaikan menunjukkan tafdil, akhyar asalnya, lebih baik, ya. Fas salah yadullu ala aslah, kalau begitu maka kesolehan juga mengarah kepada yang lebih besar manfaat dan kebaikannya. Itulah sifat seorang hamba, al harith wal hamam, ya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia sejati, ya, yang disebut oleh Nabi sebagai nama yang jujur untuk mereka adalah harith wal hamam ini, ya. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang bisa melihat keadaan kita dan menuju kepada arah yang lebih baik dan dimudahkan oleh Allah kepada kebaikan. Amin rabbal alamin. Saya kira demikian ikhwan fiddin, apa yang benar hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah diberikan dari syaitan. Allah dan berbasili subhanallah wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.